masuk ke pelajaran sirah. Masya Allah, sudah berapa menit pelajaran kita tauhid? 50. Masya Allah, sudah melebihi jadwalnya, mestinya 30 menit. Baik, kalau demikian pelajaran sirah kita tunda besok karena sudah 50 menit kajiannya, karena ba'da maghrib juga ada kajian, demikian juga ba'da isya. Baik, sekarang kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. Mufika barakallah. Ana mau tanya di luar tema, bagaimana sikap kita bila diundang oleh keluarga kepada undangan maulid dan bila tidak hadir akan menimbulkan fitnah, kemungkinan besar bisa terjadi marah. Mohon nasihatnya ustaz, jazakallahu khairan. Ya akhi, ya, tidaklah kita meninggalkan suatu larangan yang Allah larang, melainkan pasti ada orang yang marah dengan kita. Ya, marahnya manusia kepada kita itu bukanlah alasan yang membolehkan kita melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, inna ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Kami telah menjadikan engkau di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat kami, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu, karena sesungguhnya mereka sebanyak apapun dan sekuat apapun tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada Allah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, dan telah kita ketahui bersama ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf menerangkan kepada kita terasnya larangan melakukan perbuatan bid'ah. Bukankah apabila kita ada suatu majlis yang di dalam majlis tersebut Allah dimaksiati, kita tidak boleh menghadirinya? Nah, apalagi bid'ah yang dosanya di bawah syirik dan di atas maksiat. Nah, di atas maksiat, di bawah syirik. Ya. Tayyib. Kecuali dia datang untuk melakukan alal mughri ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dia datang, dia terangkan, maaf, ya, saya datang maulid itu enggak ada. Dia terangkan dalilnya, ya, secara syar'i dengan hikmah, setelah itu pulang. Nah, itu bagus. Ya la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Naam. Adapun alasan mereka akan marah, ini memang konsekuensi berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kondisi yang seperti inilah kita banyak mengingat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidhi 'alal jamar, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api, lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula, pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya ketika sedang dalam kajian dan di dalam masjid, ingat hadis Nabi seperti menggenggam bara api, begitu di depan ajakan syirik, bidah dan maksiat, demah, kuahi, lemah. Ya? Ya, yang diingat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Mana hadis Nabi yang tadi seperti menggenggam bara api? Naam. Dan apabila mereka marah, masih banyak cara lain untuk menumbuhkan kecintaan di dalam hati mereka untuk kita. Yang pertama adalah dengan kita menjalankan perintah dan larangan Allah. Dengan itu orang akan mencintai kita dari orang-orang yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah. Ya. Kita tidak perlu sibuk menanamkan kecintaan di hati manusia terhadap diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya nilai-nilai dunia. Tetapi yang paling utama untuk menanamkan kecintaan di hati manusia kepada kita adalah dengan kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Karena Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahman wudda. Dalam surat Maryam, sunnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Seorang itu dikatakan amal saleh tatkala dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agama. Allah akan tanamkan kecintaan untuk mereka. Malaikat akan mencintai mereka. Para mukmin, kaum mukminin akan mencintai mereka. Naam. Ya. Yang kedua, ya setelah itu kita bisa menyambung silaturahim. Di selain kesempatan itu, kita bisa sering memberikan hadiah, kita bisa sering memberikan salam ketika berjumpa dan menitipkan salam, yang dengan itu mereka juga akan cinta kembali kepada kita. Dan juga ketika ada kebutuhan-kebutuhan ya mereka, kita memenuhinya, kita membantunya ya di saat-saat yang kita mengeluarkan uang untuk mereka, kita justru hadir seperti memberikan bantuan. Tetapi ketika mereka mengundang makan-makan acara bidah, kita justru enggak hadir. Hati kecil mereka akan memahami bahwa itu karena nilai-nilai agama. Buktinya di kesempatan momen enak-enak enak makan minum dia enggak hadir. Tapi ya, ketika kita butuh bantuan kepada dia, justru dia mau memberikannya tatkala itu tidak melanggar agama. Ini akan membuat mereka menilai Anda positif, memuliakan Anda dan menjadi segan terhadap prinsip Anda yang mulia tersebut. Wallahu taala alim shawab. Dan seperti ini katakan oleh para ulama salaf, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah dapat digapai, diperoleh ya. Tidak akan pernah seorang sampai kepada cinta keseluruhan manusia. Terkadang seorang melakukan suatu perbuatan yang karena perbuatan tersebut dia dicintai oleh sebagian manusia, dan di waktu yang sama karena perbuatan tersebut dia dibenci oleh manusia yang lainnya. Mali walinnas, ada apa dengan manusia? Nah, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah membaca Quran surat As-Sajdah termasuk salah satu amalan disunahkan, atau dibaca zikir sebelum tidur di malam hari? Syukran atasnya. Wallahu a'lam. La adri. Saya belum pernah mendapatkan dalil anjuran membaca surat As-Sajdah sebelum tidur. La adri. Saya tidak tahu. Ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada. Barang siapa yang mengetahuinya, mohon berikan ilmunya kepada kami sehingga menjadi tambahan ilmu buat kami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah seorang membaca zikir pagi dan sore dengan cara melakukannya sebagaimana kita membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan. Ya akhi, para ulama menerangkan bahwa yang dianjurkan melakukan itu adalah Al-Quranul Karim. Nabi menyatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil-Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melantunkan melakukan Al-Quran. Maksudnya adalah membaca dengan irama yang dibangun di atas tajwid yang benar dan makharijul huruf yang benar, dan tidak menyerupai nyanyian-nyanyian orang yang menyanyi. Adapun zikir tidak dianjurkan untuk menyanyi-nyanyikannya, ya. Maka lebih baik itu tidak dilakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dikatakan haram, ya, tidak bisa dikatakan haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Anda enggak berani menyatakan itu haram, ya. Apabila memang lantunan zikir yang dia bacakan tersebut, ya, tidak sampai berlebihan, ya. Tidak sampai seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang yang menyanyi, tapi dia melantunkannya seperti melantunkan Al-Quranul Karim. Ya, akan tetapi jika dia tidak melakukannya, maka itu lebih baik. Nah, wallahu'alam bishawab. Masya Allah, pertanyaan berikutnya panjang sekali ini. Ana kalau baca tulisan kecil, baik, panjang nih. Mohon maaf ya, boleh mungkin disingkat. Mungkin pada pertemuan berikutnya ya, antum singkat pertanyaannya. Akhi yang bertanya hadir, silakan dengan audio. Jeffrey, akhi Jeffrey. Nah, silakan akhi. Langsung dengan audio. Nah, dengan tidak menyebutkan nama suatu instansi, institusi, organisasi, ormas atau individu manusia. Fadhal akhi. Nampaknya beliau sudah tidak hadir. Kalau demikian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.